السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara-saudara yang saya hormati, syahudin khadijah muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surah Muzammil, dan sedari ini boleh Allah sekalian, kita sudah pun menghuraikan tentang kepentingan qiyamul lail, bahawa qiyamul lail adalah tanda kehebatan seseorang mukmin apabila pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalinan ini hanya akan efektif apabila seseorang itu bangkit untuk qiyamul lail. Dan ini merupakan tradisi salaf, tuan-tuan. Kalau kita perhatikan bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila engkau melakukan salat witir? Mana salat witir ni? Salat penutup malam, seperti yang telah kita huraikan pada kuliah terdahulu. Bila Rasulullah SAW ditanya kepada isterinya, isteri baginda, tentang bagaimana qiyamul lail Rasulullah SAW, seperti yang telah kita huraikan pada kuliah terdahulu, Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar menjawab pada awal malam. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila pula engkau witir wahai Umar? Jawapan Umar, di akhir malam. Maka Nabi SAW telah menyifatkan Abu Bakar ini, orang ini mengambil sifat berhati-hati, ihtiyat. Dalam riwayat lain, mengambil ketegasan. Tapi bila baginda SAW menceritakan tentang Umar, Nabi telah menyifatkan orang ini memilih azima. Kalau Abu Bakar tadi ihtiyat, rukhsah, tapi Sayyidina Umar memilih azima, maknanya kekuatan. Itu sebab kata Aslam, Aslami pembantu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ni cerita tentang qiyamul salaf, tuan-tuan, salafus salih dan qiyam mereka. Umar Khattab radhiyallahu anhu ni mengerjakan salat malam semampunya, sampailah ke akhir malam. Kemudian beliau akan bangun dengan keluarganya. Dia berkata kepada mereka, as-salah, as-salah, salat, salat. Dan beliau membaca ayat wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, surah Taha yang pernah kita huraikan dalam tafsir yang terdahulu. Tuan-tuan yang mulia, sekarang itu sebab kata Ziyad bin Hudair radhiyallahu anhu, bahawa aku melihat orang yang paling banyak puasanya, yang paling banyak bersiwak adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini seperti ini Sul Ibn Sa'ad dalam tabakatnya. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, cerita tentang qiyam Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, Sayyidina Umar tidak meninggal dunia sehinggalah dia begitu banyak berpuasa dan banyak qiyamul lail. Khatibullah muslim-muslim yang rahmati dan dikasih sekalian, itu sebab Sayyidina Umar ni memiliki kekuatan yang luar biasa, firasatnya. Dan Sayyidina Umar pernah berkata kepada Muawiyah bin Khadij, kalaulah aku tidur pada waktu siang, aku akan menyia-nyiakan, aku akan mengabaikan rakyatku. Kalau aku tidur malam pula, aku menyiakan hakku yang patut kutuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau aku ni tidur siang malam wahai Muawiyah? Kalau Sayyidina Umar terlelap pun terlelap yang sebentar untuk dibangkit kembali, tuan-tuan, ini mulia kasihan. Dan kata-katanya kepada anak-anak, kepada orang kelilingnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, bila kamu selesai, bangunlah untuk meneruskan ibadah yang selanjutnya. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, ada banyak faktor lah tentang kelebihan yang ada pada beliau, sehingga Allah memberikan kepadanya firasat. Firasat ni, tuan-tuan, adalah kekuatan mata hati menilai satu perkara dengan tepat. Itu sebab disebutkan Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu ni, pengetahuannya terhadap perkara yang akan datang dengan kebersihan hati sanubarinya. Salah satu sebab mengapa berlaku demikian, kerana beliau seorang yang sangat kuat qiyamul lail. Dia mengetahui perkara yang akan datang, saudara, lebih hebat daripada apa yang saudara tahu tentang perkara yang telah berlalu, yang ada dalam lipatan sejarah. Pengetahuan saudara pun tak dapat menandingi kekuatan pandangannya terhadap benda yang belum berlaku. bukanlah maknanya tuan-tuan di sini dia meramal masa depan, tidak. Tapi Allah SWT mengilhamkan dengan mata hatinya bersih peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan tepat sekali apa yang dikatakan Sayyidina Umar mengikut perancangannya dalam pemerintahan. Ini yang tidak ada pada kita tuan-tuan. Kecemerlangan Sayyidina Umar ini dengan cahaya mata hatinya begitu bersih. Dalam sebuah riwayat daripada Yahya bin Sa'id, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang lelaki datang kepadanya, siapa namamu? Dijawab, Jamrah. Jamrah ni maknanya bara api tuan-tuan. Sayyidina Umar bertanya, siapa nama bapa-bapamu? Dia menjawab, bin Shihab. Shihab ni maknanya bola api ataupun meteor. Bola api tuan-tuan. Apa dipanggil? Bola api. Sayyidina Umar bertanya lagi, dari negara apa? Jawab dia daripada Al-Haraqah. Al-Haraqah bukan Al-Haraqah, Al-Haraqah. Qaf Al-Haraqah. Al-Haraqah ni kalau kita jawab perkataan bahasa Arab, harik, maknanya panas ataupun terbakar. Saya nak bertanya lagi, kabilahmu nama apa? Dijawab daripada Bani Diram. Diram ni tuan-tuan maknanya api. Saya nak bertanya lagi, mana tempat tinggal kamu yang secara tepatnya? Jawapannya Harrah. Harrah ni maknanya har, panas. Saya nak bertanya lagi, dia arah mana agaknya? Sebelah mana? Jawapannya Zatul Lava. Zatul Lava. Zat Lava maknanya api yang menyala. Zat maknanya yang miliki, lava menyala. Maka Sayyidina berkata kepadanya, hai saudara, pergilah selamatkan keluargamu kerana mereka sedang terbakar. Dan memang benar apa yang dikatakan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu itu. Nak pilih nama ni, pilih nama yang baik tuan-tuan. Jangan tengok dalam Google, jangan tengok dalam Facebook. Tanyalah kepada orang yang ahli. Kalian kita menguasai bahasa Arab, banyak nama yang diambil salah. Jadi sebenarnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memiliki firasat yang tepat. Katanya kepada orang itu, selamatkan keluargamu kalau keluargamu sedang terbakar hangus sekarang. Dia balik, betul keluarganya sedang terbakar. Namanya tak betul. Doa, doa, doa. Bukan doa'un lahu, doa'un alaihi. Doa kepadanya agarkah hancur. Katibillah muslim-muslimat ini mulai kat pasukan. Lagi Sayyidina Umar ni kalau kita lihat kesan daripada qiyamnya, hubungannya dengan Allah yang begitu kuat. Olahraga hatinya yang begitu bersungguh-sungguh istiqamah. Olahraga hatinya orang Indonesia sebut tuan-tuan. Maknanya riadah, riadah rohaniah, tarbiyah rohaniah. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita dengan riadah yang bersifat hati sanubari, supaya hati kita ni sentiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala, Syurahbil menyampaikan kepada kami bahawa Al-Aswad Al-Unsi mengaku dirinya menjadi Nabi. Dia telah pun membawa Abu Muslim Al-Khawlani. Dia menyalakan api yang sangat besar, melemparkan Abu Muslim ke dalamnya, tapi api itu tak membakarnya. Seorang daripada penasihat Al-Aswad ni yang melihat perkara tersebut terpegun, lalu berkata kepada Aswad, membabi nasihat, kerana nak menasihati, wahai Aswad, lebih baiklah kau usir orang ni. Kalau tidak nanti dia akan mengumpulkan pengikut, pengikutmu pula ikut dia, pengaruhnya pula berkembang. Aswad pun meminta Abu Muslim ni supaya pergi. Mana nak diperginya? Abu Muslim Al-Khawlani, tabi'i yang hebat ni, dia tidak direzekikan bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun hidup zaman Rasulullah. Sampai yang kabar ini, Nabi SAW wafat, dia pun sampai ke masjid Nabi SAW lalu mengerjakan salat. Sayyidina Umar memerhatikan Abu Muslim Al-Khawlani. Sayyidina Umar tengok je dengan firasatnya, dia tahu yang pernah disifatkan Nabi SAW, diceritakan Nabi, dia dibakar dan dia selamat. Habis sesuaiyah Sayyidina Umar pernah tahu menemuinya. Ini adablah tuan-tuan, kita berada di satu tempat selama setahun lama, melihat ada orang baru sampai, fa'ikanlah dia, khairukum maya'laf wa yu'laf. Sebaik kamu adalah orang yang mudah didekati, mudah mendekati orang lain dan mudah didekati. Sayyidina Umar datang kepadanya, bertanya kepadanya, fulan kamu dari mana? Hamba Allah kamu dari mana? Jawapannya Yaman. Sayyidina Umar terus bertanya kepadanya, bagaimana keadaan orang yang dibakar oleh si pendusta itu, wahai sahabatku? Dia menjawab, nama orang itu adalah Abdullah bin Thub. Abdullah bin Thub. Sayyidina Umar berkata, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, astagfirullah, adakah engkau orangnya? Dia tak dapat mengelak tuan-tuan. Dia menjawab, ya, saya lah orangnya. Sayyidina Umar meluknya, nangis Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tepat sekali perasaan Sayyidina Umar tuan-tuan. Kalau kita ni ada hubungan dengan Allah, kita memiliki perasaan yang tepat macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar membawanya untuk bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar telah berkata, segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkan aku sehingga menunjukkan kepadaku seorang di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah diceritakan oleh baginda. Dia pernah dibakar seperti mana dibakar dibakar Khalilur Rahman, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salam, dia selamat. Ini adalah antara timbaran menarik nak ceritakan kepada tuan-tuan pentingnya kemulai sehingga menetiahkan negeri setiap kita kekuatan dalam kepimpinan baik. Kalau orang politik, sebagai ahli politik baik. Kalau seorang itu merupakan seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ibu, ada jalinan dengan Allah SWT, semua kata yang keluar daripada mulutnya adalah nur, membimbing orang, membawa orang kepada satu hal tujuan yang jelas dalam hidup. Bukan meringgit di jarinya, tapi kedamaian hati, kebahagiaan. Jadi pemimpin seperti ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi tenanglah orang yang berada keliling kita, anak-anak rasa gembira, seronok, sentiasa dibawa, diraihkan oleh ayah ibu yang mempunyai hubungan yang begitu kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW diingatkan dalam ayat yang lalu yang telah kita bincangkan, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wahai Muhammad, sabarlah kamu, tak ada apa yang mereka katakan itu, dan tinggalkan mereka dengan cara yang terbaik. Ini berarti bahawa Nabi Muhammad SAW dituntut untuk tidak mengalurat sangat gangguan mereka. Nabi dituntut untuk meneruskan dakwah, kesinambungan dakwah, dan teruskan dakwah ni dengan cara hikmah, dengan cara mau'ibah, dengan cara sopan santun tanpa melayan cacian dengan cacian yang serupa. Fatihullah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Saya wasiatkan saudara yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian agar lebih amanah dalam penggunaan dunia serba tak sempadan yang kita lalui pada hari ini. Seorang boleh meletakkan namanya apa juga, kemudian mempamerkan apa juga komen yang dia tak berkenan kepada orang lain. Dan kerana semuanya akan dicatat oleh malaikat tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jangan kita beranggapan bahawa hari ini kita melakukan buatan-buatan, mengumpat, mengkeji, memfitnah, mengadu domba, mengadakan cerita, meletakkan nama yang orang tak kenal tentang kita. Tapi Allah kenal tuan-tuan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kamu tak betul-betul apa saja melainkan ia menjadi catatan di sisi Allah SWT. Dulu kita belajar surah Al-Kahfi, telah kita tafsirkan satu masa dahulu bila manusia dihimpunkan di sisi Allah. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai celakanya kitab ini, semua benda yang aku buat ditulis olehnya, tak tinggalkan sedikit pun. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah. Tuan-tuan, tak ada benda lebih kecil daripada dzarrah tuan-tuan. Bila Allah sebut dzarrah ni, pada hari ini pun ditemui begitu kecil zat atom, nukleus atau sebagainya. Tak ada benda yang halus macam tu Allah SWT mengetahuinya. Pada orang yang diserang, sabarlah dan jangan layan sangat perkara ini. Kerana kalau kita nak menghalang seekor anjing seperti yang disuruh oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali, orang diumpamakan tuan-tuan seperti anjing. Kalau anjing ini mengacau kita, janganlah kita serang anjing ini balik. Pergi jumpa dengan tuannya, mengatakan kepadanya, anjing tuan ni tak ada adab lah. Memang anjing tak ada adab tuan-tuan. Anjing datang menyerang saya, menggigit, membising-bising. Ikatlah dia, beritahu pada tuannya, jangan layan sangat anjing itu. Kerana anjing ini kerja ni menyalak tuan-tuan. Maka demikianlah dalam kehidupan, bila kita diserang oleh manusia yang tak bertanggungjawab, yang tak mempamerkan namanya dalam Facebook baik, dalam Twitter baik, dalam apa jua bentuk telekomunikasi moden pada hari ini, jangan layan sangatlah tuan-tuan. Serahlah kepada Allah SWT, mohonlah kepada Allah, kerana Allah memiliki hati-hati manusia. Dan ia merupakan mujahadah untuk kita, merupakan peluang untuk muhasabah. Yang pernah kita belajar dulu, muakabahnya, muacabahnya, muhasabahnya, mujahadahnya. Ini penting untuk dilakukan. Tapi bagi mereka yang suka, gemar, cenderung untuk melakukan maksiat yang tak disedari dengan cara-cara fitnah seperti ini, berhentilah. Tak ada faedahnya. Lebih baiklah kamu dulu baca Al-Quran Al-Karim, menghayati maknanya. Lebih baik pada kamu kerja mencari keaiban-keaiban orang. Tawba liman syagalatu uyubuhu an uyubin nas. Alangkah baiknya manusia itu kalau sibuk mencari menghitung keaibannya daripada dia menghitung keaiban-keaiban orang lain. Muslim-muslimat inilah hati dan dikasih Allah sekalian. Jadi peringatan untuk Nabi Muhammad SAW ni bukan untuk Nabi semata-mata, untuk kita juga yang baca surah Al-Muzammil. Sabarlah, kamu menjalankan kerja tanggungjawab sebagai Muslim, Mujahid, Mukmin. Memang inilah yang akan kamu lalui. Jangan banyak melata, jawablah seadanya dan kembalilah kepada Allah SWT. Masih banyak tanggungjawab yang perlu kamu lakukan. Kalau kita melayan sangat sampai tak tidur malam, bila nak kiamnya tuan-tuan? Duduk di dalam Facebook nak melayan semua orang, nak ban user itu, user ni, bila nak bangun sepanjang tahajud? Muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian,